Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Di antara pelajaran atau faedah yang bisa kita petik dari nilai-nilai yang terkait dengan bulan Ramadan, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Apabila salah satu dari kalian di satu hari berpuasa, maka janganlah ia mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang diharamkan, dan apabila seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya saya ini orang yang sedang berpuasa. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan tarbiyah, mengandung tarbiyah yang sangat luar biasa dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang mampu mengendalikan, mengontrol keadaan dirinya, bahkan di saat-saat sulit sekalipun seorang muslim mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya untuk menyatakan, dan ia bisa menyatakan inni shaimun, sungguh saya ini orang yang sedang berpuasa. Pendidikan atau tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bentuk pendidikan yang mengedepankan kelemah lembutan, yang mengedepankan sikap ramah, ramah lingkungan, ramah terhadap sesama, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan seseorang yang sedang berpuasa hendaklah ia menjaga dirinya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika itu hendaknya seseorang menjaga perbuatannya dari hal yang diharamkan, demikian juga menjaga lisannya untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang diharamkan, yaitu terkait larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala yarfuth wala yaskhab. Artinya, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwasannya kalimat ini menunjukkan sebuah larangan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang haram, untuk mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang haram pula. Bahkan ketika ada orang yang mencacatnya, mengecam, mencelanya, maka ia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengatakan, saya ini orang yang sedang berpuasa. Ikhwafiddin a'azakumullah, ajaran yang sedemikian luhur yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam bentuk pengendalian diri, kontrol diri, sehingga orang tidak terpengaruh dengan gejolak emosi yang meluap pada dirinya. Walaupun mungkin ia sempat mendidih suasana hatinya, namun ia tetap bisa mengendalikan diri, tidak kemudian terpancing oleh hal-hal yang bisa merusak amalan puasa dirinya. Maka pelajaran yang bisa kita petik, bahwasannya sikap pengendalian diri ini hendaknya terus tertanam pada diri kita, terlebih ketika kita melihat di sekeliling kita banyak kaum muslimin yang masih teramat minim di dalam memahami ajaran-ajaran agamanya. Kita harus mempertebal sikap sabar kita menghadapi berbagai peristiwa di sekitar kita. Maka jangan kemudian kita melontarkan hal-hal yang akan memperkeruh suasana. Dan ini tidak semata-mata dalam bentuk lisan, tapi mungkin juga bahkan dalam bentuk yang lain, yang itu terkait dalam masalah mengeluarkan pernyataan, yaitu dalam bentuk kalimat ataupun kata, termasuk diantaranya adalah dalam bentuk tulisan. Media sosial sedemikian merata di tengah kehidupan masyarakat, maka hendaknya kita harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai kalimat-kalimat, kata-kata yang kita lontarkan, baik secara lisan ataupun melalui media sosial dalam bentuk tulisan, itu menjadikan suasana tidak nyaman. Ini pelajaran yang sangat penting. Ketika di bulan Ramadan kita menahan diri dari hal-hal yang demikian, maka di luar bulan-bulan lain pun, sebagai buah dari tarbiyah di bulan Ramadan, kita pun mampu, hendaknya mampu untuk mengendalikan lisan kita, tulisan kita untuk tidak kemudian menjadikan suasana bertambah ataupun bahkan tidak nyaman. Kita dituntut untuk berbicara sesuatu yang baik, atau kalau pembicaraan itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, atau tulisan kita yang kita kirimkan, kita upload misalnya, tidak memberikan sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam. Katakan sesuatu yang baik atau kita diam. Maka disinilah kita harus benar-benar mencermati bahwasannya kita ini senantiasa menjadi sorotan. Menjadi sorotan. Sedikit saja mungkin dari perilaku kita, kalimat kita, itu bisa menjadi bahan bagi orang-orang yang memusuhi dakwah ini, atau bagi orang-orang yang benci dan tidak senang terhadap dakwah as-salafiyah, itu akan menjadi bahan. Ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Oh itu tuh salafi sejati, kan begitu. Diangkat. Maka kita harus benar-benar waspada di sekitar kita, di lingkungan kita, tidak semuanya orang, tidak semua orang itu senang atau simpati dengan dakwah yang kita lakukan. Masih banyak orang yang membenci terhadap dakwah ini. Masih banyak orang yang memusuhi, bahkan pada taraf bila diperlukan untuk memerangi dakwah kita ini. Maka tunjukkanlah akhlak yang baik, berbicara manakala memang bisa memberikan maslahat, menulis di media sosial sekiranya itu memang bisa memberikan manfaat. Sehingga dengan demikian, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, benar-benar bisa membawa kesejukan di dalam masyarakat, bisa membawa pencerahan, bisa membimbing masyarakat kepada al-haq, kepada tauhid, kepada sesuatu yang mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci kepada kesyirikan dan membenci kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Walaupun kita sudah berupaya untuk hati-hati, kita pun tetap mengingat bahwasannya tabiat dakwah akan senantiasa berhadapan dengan orang-orang yang memusuhinya. Dan sudah menjadi ketentuan, kita belajar dari perjalanan para anbiya, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kepada sesuatu yang baik, namun ada musuh-musuh dakwah itu senantiasa muncul. Tabiat dakwah ini adalah sesuatu yang kita harus memahami. Sehingga dengan demikian kita harus bisa mempertebal kesabaran kita. Kemudian juga kita tentunya berupaya untuk menampilkan sebaik mungkin akhlak yang mulia. Tunjukkan, zahir kita sudah menunjukkan, menampakkan sesuai dengan tuntunan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tutur kata kita pun, sikap tindak tanduk kita pun, kita berusaha untuk senantiasa sesuai dengan syariat. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengayomi, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan irsyad wal bayan kepada masyarakat di sekitar kita. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah barangkali yang perlu kita cermati bersama, terkhusus sekian banyak musuh dakwah ini di Indonesia, dari mulai jaringan Islam liberal setelah tidak laku dagangannya dirubah, yang tadinya jil jadi jin. Yang intinya adalah bagaimana upaya untuk memerangi dakwah salafiyah itu bisa berlangsung. Dari mulai mendiskreditkan nama Wahabi, terus mereka gencar mengopinikan bahwasannya Wahabi adalah biang daripada terorisme, dan berbagai upaya lainnya. Maka hal-hal yang demikian akan bisa kita patahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui sikap tindak tanduk kita, melalui sikap keseharian kita di tengah masyarakat. Ketika orang-orang mengopinikan kita sebagai aliran garis keras, ternyata kita hidup di tengah masyarakat penuh dengan sikap ramah tamah, penuh dengan sikap lemah lembut. Ya tentunya selama hal yang demikian ini selaras dengan syariat, ada dalam lingkup syariat, kita berupaya. Banyak sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun pasti disukai oleh kaum muslimin yang lain. Seperti apa? Seperti menebarkan salam. Seperti apa? Seperti misalnya memberi hadiah. Tahadu tahabu. Beri hadiah, niscaya engkau akan tumbuh rasa cinta. Seperti berziarah. Seperti kemudian menunjukkan akhlak-akhlak mulia yang lainnya, sabar, ramah, menunjukkan raut muka yang berseri-seri, dan itu merupakan sebuah sedekah, dan itu merupakan sebuah sifat ataupun hal yang ma'ruf, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita meremehkannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian sepelekan hal-hal yang bersifat ma'ruf, yang bersifat baik, walaupun itu kecil nih, menurut anggapan kita sesuatu yang remeh. Seperti apa? Seperti menunjukkan wajah yang berseri-seri di hadapan saudaramu. Tunjukkan wajah yang berseri-seri, senyumnya mengembang, tidak menunjukkan wajah yang cemberut, lewat di hadapan tetangga malah memalingkan wajah. Ini yang akan menjadikan orang memiliki prasangka-prasangka yang negatif. Maka tunjukkan hal-hal yang demikian ini untuk senantiasa sebagai upaya menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah upaya-upaya makar-makar dari orang-orang yang membenci terhadap dakwah kita akan terpatahkan. Justru ketika kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah Rasul itulah yang akan sesuai, yang akan diterima oleh masyarakat kita. Yang akan diterima oleh masyarakat kita. Walaupun mereka mendengung-dengungkan Islam Nusantara, Islam Nusantara yang sesuai dengan budaya orang Indonesia. Tapi hakikatnya Kalau kita mau bercermin dari sejarah, Islam itu ya datang dari Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Jangan memungkiri sesuatu yang sudah faktanya, kenyataannya sudah sedemikian jelas, terang, benerang. Jangan kemudian untuk memungkiri, memupus kearabannya. Selangkah demi selangkah, ide-ide Kemal Ataturk yang di Turki mau dibumikan di Indonesia, mau diterapkan di Indonesia. Di Turki sampai azan pun diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Maka hal-hal yang demikian bagi kita adalah sesuatu yang batil, dan ini tentu saja kita lawan, kita buktikan bahwasannya Islam yang kita amalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Islam yang sesuai dengan uruf di Indonesia, sesuai dengan orang Indonesia. Islam itu rahmatan lil alamin untuk semuanya, dan itu sudah terbukti di mana-mana. Islam diterima di Eropa, Islam diterima di Afrika, Islam diterima di Asia, Islam diterima. Jangan kemudian orang-orang yang ingin memaksakan Islam Nusantara itu dengan kemudian karena dipaksakan faham ini supaya bisa diterima oleh orang Indonesia, sampai dia membuat contoh sendiri salah. Contohnya apa? Dicontohkan Islam Nusantara itu Islam yang sesuai dengan budaya, selama sesuai dengan budaya maka bisa diterima. Dan budaya-budaya Indonesia yang tidak sesuai, maka tidak diterima. Apa itu budaya Indonesia yang tidak sesuai? Di antaranya kebebasan seksual. Salah memberi contoh. Kebebasan seksual yang kita kenal justru adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mengenal agama, tidak mengenal Islam dengan baik. Di mana ada masyarakat tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka di sana akan terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang. Maka ikhwah fiddin azakumullah, intinya bahwasannya sekarang ini diupayakan bagaimana caranya gerakan dakwah as-salafiyah ini dibendung. Intinya begitu. Entah dengan menggunakan baju jaringan Islam liberal, entah dengan menggunakan jaringan Islam Nusantara, entah menggunakan berbagai macam nama. Yang jelas prinsip kita beramal sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu saja yang kita pegang, itu saja yang kita kokohkan, sehingga kemudian nilai-nilai Islam itu bisa berkembang di tengah masyarakat. Jangan kemudian kita terkecoh, kemudian kita terpancing, dan setelah itu kemudian kita di blow up, diopinikan. Nah lihat, justru mereka ini yang kasar terhadap kita. Justru mereka ini yang kasar terhadap kita. Mereka menggembar-gemborkan akhlak, hakikat Islam adalah akhlak yang baik, Hakikat Islam adalah rahmatan lil alamin. Hakikat Islam adalah ya, berbudi pekerti yang baik. Justru orang-orang yang gembar-gembor ini justru menyerang kita. Ya. Ulil absar ya, di statusnya memuat gambar seorang wanita, dua orang wanita yang pakai hijab, terus di sampingnya ya, sekresek sampah yang dibungkus dengan kresek hitam. Artinya apa? Penghinaan. Artinya penghinaan terhadap orang yang menutup auratnya. Jadi sebenarnya siapa yang tidak ramah? Jadi sebenarnya siapa yang tidak berbudi pekerti yang baik? Jadi sebenarnya siapa yang menyerang, yang ingin menimbulkan konflik? Ini kalau kita sebenarnya mau membuktikan, justru mereka itu yang gerah melihat dakwah kita. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu diterima oleh masyarakat. Sampai mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Mengopinikan sedemikian rupa ya, terhadap wanita-wanita yang berhijab untuk kemudian disamakan dengan tempat sampah. Na'udzubillah. Ini ya, bukti bahwasannya ya, kita buktikan ya, kita terus berjalan di atas ya, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka, kita lihat akan, mereka akan melihat ya, kita akan lihat bahwasannya mereka yang selama ini menggembar-gemborkan ya, bahwasannya Islam yang mereka dakwahkan ini adalah Islam yang sejuk, Islam yang tenang, Islam yang begini dan begitu. Tapi kenyataannya nanti kita lihat, justru mereka ya, yang banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Kalau mau jujur, ya, Nusantara sebelum Islam datang itu apa? Ya. Hindu, Buddha, animisme. Ya. Ya. Maka ya, setelah Islam datang, terwarnai. Ya. Tidak perlu dengan aksesoris berjubah, bersorban. Ya. Mereka terus suarakan yang demikian. Mereka lupa orang-orang tua mereka itu dulu bersorban, berjenggot. Ya lihat, lihat pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Pakai apa? Pakai sorban, sarungan. Ya. Ini yang coba mereka. Nanti mereka akan, apa yang mereka sampaikan, kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan, itu akan ditentang sendiri dengan kenyataan sejarah yang ada. Mereka mencoba untuk memupus sejarah, tetapi sejarah tidak akan bisa dihapus. Karena kenyataannya seperti itu. Islam datang dari Arab, dan tidak akan mungkin kemudian Islam ya, dilepaskan dari Arab itu sendiri. Al-Quran bahasa Arab. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada saudara-saudara kita yang hendak menunaikan sholat. Mungkin ya, pertanyaan pun tidak saya jawab dulu. Kita memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang sholat. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.